tuku sego iwake tongkol. Ademe Joko gak sepiro, ademe Rondo uber-uber wong patol. Ngono-ngono iku salahe dhewe. Ya magang ae. Iwak asin cuma mok loro celana kulicin sembaya separo. Tapi singitan. Sing ngerti nyambut gawe yo sing kiat lan sing ati ngati haye ayo podo ningkatno nek asil bumi perlune supaya lancar jalane kon ana kepadatan pendodo ayo podo dipikirno sebabiku wajib ono kan kancaku sing senengane pamer jare sabane restoran bentino lencer siji barek seneng aku andok no warung ceketer mangani sego jagung iwake mujair nek aku ngono pokoke wareg embo sego pecel ngombe diabar entek satu serawi tapi gak ngadeng-ngadeng butuh mbare anak ising marung pokoknya iso are pedoe kate ireng manis irunge mbangir lambene tipis rambute brente janggute nyatis mulone ngelirik ati koyo diiris-iris kok-kokro dulur aku ngono kepimbang nek gak nang warunge atiku kronjalan gak duwe-duwe tak lewani toleh utangan bareng areke dirapi uwong aku mangap koyo garam. Ayo golek liane apa ini lah isinya, isi lah aku demelok rengeng-rengeng ini kita tangannya nak sing diangkat bareng iya nyambut kali itu dewe-dewe nak sing macul, nak sing brojol nak sing bengok-bengok ini kok mari ini ya luwe ya pecu mare teplek lombok abang kari ngulep mulone sak sing iso sedep mulo mangan ecek tel apel jangan terong digawe janganan iwak tempe dicampur tahu mulo nek uwong nek doyan mangan mulo awak ecek cepet lemu iwak bandeng mangan iwak uceng iwak kulo kendhi tono sampe medan ten nek wong lemu lak pancet mbem ayu yuyur yumbah ayu dadi prawan ojo guyang guyu dasari anteng rupane ayu pituture wong tuwa ayu padha diguku sejemane mbare sing cengesan seneng bentino terus begadang tapi gak iso bumboni jangan yo jeni namung semanten sairang kula sairang boten borong karese ono wis mandek iki sik blakrak wis kadung kumat angel anyene marine tapi yo gak mesti ngene wis nyambut gayo ono rame ya ono sepi lek ngene iki tepak rame ini gak karu-karuan lek sepi kok sampe melungker kok terenggiling ngono dang iki getun rapi anek wong Jawa iki wis gak nriman gegere ombo apa ireng potongan kaya kodok kongkang lek katik panu ini ngemblek gak dibelanjani seminggu ngeroweng rasaku enak ana omahku 3 tahun gak tak tarik sewane kamar lah enak. Kok dibelanjani kok sembarang dipecahi. Sumpek aku iki. Wis. Tapi pelawak gak mesti kadang-kadang yo nduk wayang. Kadang lek rodok menanjak didik ya ditarik nang orkes Melayu. Gak anu nang orkes mandek ya. Kadang nang Jember ana band ya tahu. Lah anu ana nggo melekan bayi ya tahu. Lek nemen-nemen ganoke ya melekan ngobong boto ya gelem. Wong metik lah apa njokong metik bareng. Tapi lek tak rewangi nyambut gawe melawat tok gak cukup iki. Soale piro? Wong bayaran niku 50.000 tapi ya wong 20. Mbok iku mantep piroan iku cedok iku. Lek bengi melawak, lek awan ngernet. Ngernet melok prau tu 500 sedino. Mangan melok supir. Tas iki ulan poso supir gak mangan kernete ya gak lek-lek. Tapi timbang nganggur, wong nganggur gak enak. Surabaya Malang bendino pokoknya kepethuk anak bojo beres. Kaitan momot kacang tak gunang Surabaya. Jam luru bengi kacang tak bongkar. Prautu kosong kate mule. Silakan kacang ngilu aku Dik Kartolo. Napa cak? Mendet kacang napa 50 kilo damel oleh-oleh. Nggih matur nuwun. Ngapik 70 kilo. Nggih belajar ngentit kan Dik. Ndu omah tak biukno bojo sik turu tak gugah Dik. Iku lho. Aku oleh kacang godoken. Nek anakmu wis tangi ki ana mangan kacang. Bareng ngono meneh nang Malang momot telo. Jam luru bengi Surabaya telo tak bongkar, rautu kosong api mulih, seragam telo nyeluk aku Dik Kartolo. Napa cak? Detelo nek sudah kilo. Iyo matur nuwun ngapik 75 kilo. Kok tambah menanjak entit-entit aku rada niku. Tutuk ama tak biokno, bojo tak gugah Dik tangi aku le telo, godoken telo iku. Ku anakmu tangi kak mangan telo. Bareng sekacang gak unsum, telo gak unsum. Prau tu momot ngawur ae, momot watu. Penggaweane ya tak lakoni ae. Jam luru bengi watu tak bongkar, prau tu api mulih. Sedangkan watu nyeluk aku wis gak enak atiku. Oh, kemana sih tawakno lek gak bareng atos iki kok. Temenan. Dik Kartolo, nopo cak? Mendet watu nopo? 50 kilo. Nggih, matur nuwun. Ngapik 20 kilo ya dengkleh teko omahen. Sarene oleh watu aku nggugah bojoku gak wani banter-banter. Lambene abuh. Lho. Mabuk tindur tawa tai apa? Bojoku tak gugal alon-alon, Dik. Tangi aku oleh watu. Tetak wong bojoku kait tangi durung pepek imane krungon-krungonen. Ya Mas tak tukokno lengo tak gorengu tak pecel ya. Arek iki ya apa ngomongin gak diatur dhisik. Aku oleh apa sih, Dik? Sampeyan oleh tahu ta? Oh, kupingmu remek. Aku oleh watu, bareng ketok watu muring-muring ngene iki wong lanang. Ben sik sirsiran jare ngomong-ngomain belanjane nyukupi. Dua anak loro ae kaitan dingoni kacang balik telo saiki dingoni watu. Tetap bojoku lek keprucut muni ngeten. Wis mulai bengi iki gadhek nambah-nambah anak ya. Berat ini. Kena iku susah wis. Terus aku sawangane wong renet kok kalah anggak karo wedok wis dadek lek pokoke nambah anak kari nari awakmu ngono ae. Lah aku sik menter ae. Ayo cung mbok nyararek. Sing setono le ngono rasane. Bareng aku wis waya bengi ngasu gak mlebu aku. Gak turu ya gak melek aku. Ya kok kepikiran koyo wong getun. Wis 3 dino gak mule-mule getun bojoku ya ngene pikiran wis gak enak. Iki ana wong ruru anake, mbok metu-metu apa om? Rasane atiku aku melok ruru anake lek wis anake kabeh turu wis gak sing risuwi ra. Bareng aku medongkrong bojoku gak enak. Iki kok mecicil mbok metu-metu kono. Kepingin ngasuh aku, anak wis turu kabel lho. Sedih lho, gak ngasuh belas aku, kepingin turu didik aku. Apa sih mencicil aku, wis tau, pokoknya beres rasanya hati aku. Aku kepingin ngasuh, kok sing cilikku ngelilir. Berangkang, jaluk nyusu. Sing cilik turu, kok sing nomor loring kok ngelilir. Berangkang, jaluk nyusu. Loh, borong. Kok kabel anaknya turu, aku kepingin layan dilungkas, nunawis. Sing... sing gede ku berangkang. Arek-arek lek ru ae. Wah, wis jane aku berangkang gak lalap-lapok. Aku yo mek. Mek njaluk kerian masuk angin aku iki. Ya apa? Ya apa? Aku ngirono cak. Jam piro? Jam apa tak delok nyimpen tabuhane kate gawe apa. Lho, ya apa kan gak kru kabar. Aku jane menggali kesenian kita. Panjeni yo menggali dan memupuk. Menggali yang belum ada, memupuk yang sudah ada. Mulane nenek kon panjen gelem melok aku ya, ayo. Gawe apa sih? Kesenian opo? Petoprak ya, Pak. Waduh, sepurane ya. Soale gulu kundek. Lek gulu dawa enak ae, kaya aku ini. Iya lek ketoprak nembang, lek gulu ndek lek suarane gak patek, sapatek nyaring. Lek gulu dawa masih pirang-pirang dina bungok-bungok wis nyaring aja lek banyak iku. Apa? Gulu dawa bentino cuak, cuak, cuak. Gak tau entek, ndek tumen. Suarane banyak serak. Wah. Iya, omonganmu masih ono. Eh iki ono gulune ndek. Suarane banter. Apa? Lah kodok. Lah gak duwe gulu. Unine kum. Kum. Kum. Anane kodok suarane banter sebab petenge gede. Kelembung suara nduk perut. Iya. Lah iya, petenge gede. Iya lah iku kaya pamanmu iki. Apa? Ya apa? Apa? Wetenge gede gulune ndek. Kok gak duwe suara? Lho anjen yakine entek. Wis disterekno yo banter. Wah, wis nek ketoprak mulya ni. Upama iki wis kae ibu-ibu lah wis ludruk kae lah. Ludruk. Heeh. Wong lek aku ludruk dadi apa, Pak? Sing pantes kan dadi cikar kene iki. Mosore kae melok dadi nang cikar, ditumpak wong sak rombongan lan. Iya, ge mau tabuhan barang. Oh. Dadi mungkin ndelok kondisi badanmu sing cocok dadi tandak kene iki. Wah, tandak lah brengosen. Lha carane lho. Diapakno? Ya brengos dicukur. Lah jenggot iki? Dikerik. Terus alis? Alis dikerik, seri-seri. Itu tapi? Jabuti. Orang lo terus itu rembes lah. Itu mau lo terus. Apa itu tapi jabuti? Nah, kayak petengmu lah rado. Iya, rado lemu aja. Gede ya? Gede. Isannya bangkit, caranya itu kustagen 15 meter. Iya. Itu wancang cagak. Terus? Sing situ didekek di petengnya, terus iya. Munyer-nyer. Wis. Apa? Oh? Bangkit petengmu. Weteng bangkit, dodok-dodok. Munggah. Oh, iki. Kok kene gelem tagak kok. Ya supaya dadi tandak belajar ya. Ya saiki ndik kono rombongane. Kene panggunge. Iki panggunge sing tanjak kendange aku. Tengerane metune ya apa tabuhan. Ya ono tro dedak. No no tong tong tong tong tong. Oh, dadi ono tong tong. Iya. Metu. Pamane tong gak ono terus dream ngono, dream dream dream. Masih dream karo ya blek-blek ngono tak tokno. Omong ngono niku. Eh tong tong. Iya. Wis ae. Eh dorong. Mano entok. Dino nang nong dino kata dorong ye ye hey laut laut dorong dah sampel jangan kau nunggu oh belakar atau ni di tebangan naya kau nunggu yes dorong nano nano nano oh to dino kata nong dino nang nong kata kata nong to dinta nong nong nong nong nong nong kata lo dinta nong nong nong dino kata lo dino kata dino kata dino kata dino kata dino kata dino kata dino kata dino kata dino kata dino kata dino kata dino kata apa sih lo? Apa? Wadah, kan gak ngerungokno kendang sing di? Ya tong tong berasa kono kentong titir moro tuamu bunuh diri yes, tong tong gak dadah kok kini ya iya, muda ilang, muda singitan no entok dino tak nangno dino tak mari yoyo ae kuwi sampel saiki gedeng saiki iya saiki no entok tak dino nangno entok kono nek menawa ya rono ya kok dek kene iki panggung iki iya wis no entok dino nangno dino tak nangno tau dino tak tundar tak tak tundar tak tundar hilang tak dino tak dino tak entok dino tak entok dino tak tundar dudar ate gandeng kon niku. Lah ya apa? Lah apa tanganmu kadek ngene-ngene. Kon iki panjak tang graji klopo kon niku. Lah gak tau iso dadi tanda, gak tau ro saiki contonono tak deloki tak tirune ya. Tak contoni aku ngendang ya. Tangan lemes ditekuk dilemesno. Tak deloki yo. Nong nong ning ning nong nong ning tung tung tung wek wek wek. Kon iki durung tau ditunjuk wong. Lah apa? Apa apa gong wek wek wek. Gongi mengkurep ditabuhe mbare. Gantung. Neng nang nong neng nang nong nang neng neng nong neng neng nang neng nong nong neng nang nong nang lho lek awuk-awuk iki lho cici lho cino lho bapak-bapak lho londo lak ngono jula juli ta neng nang nong nut nut neng nang nang nut nut neng nang nong nut nut neng nang nong nut nut nong kamu ayo nang ngono yo dadi ngono mang ya iya terus kendangan neng nang nang nut nung nung ndak dak nang nut dak nang dok dak nang dok dak nut dak nang dok dak nung nang ndak nang ndak nang ndak nang ndak nang ndak nang ndak nang kendangamu ngono kari nyelompret Ora kaya reok malian. Lha iku mang oh. Musungi watu. Oh dadi rodok aku. Gak apa-apa sing penting carane. Carane. Ning nang ding ding ding tak genong kulung ketak gendung to ndak dang to cetak gendung tang. Ndono kentang gendung gendak gendung telebok. Lho ya. Alah kok. Ludruke tiba. Rendeng-rendeng. Ndak to ndak tak gendung ketok nah kentak ketok empat tak ndung glatong. Lho ya. Ding tok nang gendung glatong. Itu nang glatong. Glatong. Glatong ya kaya rowo ngono. Petak kentong ngene iku lho. Ding tak tong. Oh iya wis ya. Awas ya. Lek dadi tandak lambene dipicucukno kaya awakmu jair ngene ya. Sampai setengah perot. Meripati lirak-lirik. Nano, no, dino tak nono tak nju dino tak nono tak to dino tak dino tak tung krek. Napa? Sewe suwe. Ayo besana. Nono dino tak dino tak tung krek. Lambininya siapa? Tak nyelnya bebek. Nono dino tak dino tak. Dula kotangi bareng ini kucuku. Sandali. Penitine lembok. Terus wedai. Oh, gendeng ngono iku. Lapo geger. Oleh gak geger ya nek kendang. Wong iki kendang tangan ngono enak. Niku latihan apa? Ludrukan. Wong kendang lambe tambah mencocok lambe iku ditakoni. Waduh, ben kepethuk aku latihan ludruk bos ndelok ludruk iku. Waduh. Liyane ludruk apa iku disidakna lah. Apa sih? Ayo, oh iku. Ngelih sumure safari nek belum ngelih. Kandan. Iki keluar lho. Ah, iya gampang aja ya. Iya. Iya. Apa sih? Mbo. Posisine tak kanan. Niku iki keluar. Lho, lanyane kuping entek. Ya apa sih, Wat? Iki keluar lho ya. Oh iya wis. Iya, wis lho. Enggak perlu kok kandan. Enggak perlu. Menawar iki lho. Wis krungu. Iya. Apa sih? Wis mbo padha gak ruwe iki, Mang. Waduh, rek, kon niku iki lho, rek. Aku lak jange gawe ketoprak. Oh iku tak, ya wis setuju aku wis. Ya menawa besok iso koyo Pak Siswa Budaya ya. Ora pengerti. Iso ana paribasan kuda lari jangan diburu. Nasibnya orang siapa yang tahu. Iya. Kok menawa ketoprak iku pertama gak enak terus meneh. Hancur sabar. Omong-omong aku lek wonge temen yo gak iso. Penting temen. Cita-cita iku sing luhur. Saiki dikai organisasi apa dikai majikan? Nek majikan iku bayarane gede rek. Tapi nek organisasi oleh titik pangan titik oleh akeh dipangan akeh. Yo Bawar. Organisasi ayo. Organisasi. Ya wis enak. Nah, mikir tok mangan kabeh, gak mangan sitok, gak mangan kabeh. Nah, nek utan-utanan ngene akhire gak mangan kabeh rek. Ya usaha. Ya. Apa-apa. Saiki bentuk pengurus. Tak golek gedung sing apik. Nyewa gelora 10 November. Gendeng njane kene iki. Iya sing ero, kalau rek kartola mek safari rapat sing gak ero, kalau sing bagian nyaponi gedong ngono. Wah, iya iki gedene. Lah endi lah? Nduk stasiun gubeng ya. Oh, tambah gendeng kene iku. Stasiun ngomong-ngomong paling kaya tukang nyapu ngono. Wis anu to aku. Sak payah-payah, sak nggon-nggon, sak petuke. Kepethuk nek kuburan rapat di kuburan. Tunggu ya mbong? Di perapatan lho gak kena di perapatan rapat montor perahu tuliwat buyar dewe-dewe itu arahnya gak apa itu gak tanggung jawab pimpinannya tapi gini aku ngomong didik ya tadi saat durungnya oh apa? Bentuk pengurus lho enggak, celana ini Munawar lho meloro kan itu senemen kan itu war ya, saya ingin nih, saat durungnya dipilih gak boleh mengajukan diri war ya. Gak boleh mengacungkan tangan pilih cara pribadi ketuanya sopong saya ini aku jadi ketua pimpinan, setuju? setuju si war, ini wongi piro kabe war? telung gelintir cucu saya ini yang jadi wakil kepala pimpinan Kartolo setuju ah? Setuju. Ngerangkep tadi pelengkapan. Iya. Tujuh. Iya wis. Lah saiki kari keuangan lho. Sopo tadi keuangan? Aku sono, kono sono. Aku. Kon. Iya. Iki nambah duit nyerangkep kon. Wis. Kon ketua Kartolo wis wakilmu. Kon iku ru penggawean keuangan sih. Ero. Bagian apa? Ngentekno duit. Lah. Ini gambelnya. Turu-turu itu di sini. Bagian keuanganku ndelok administrasi, ndelok pembukuan, melebu metune duit. Mari. Lha nek kok mangan duwike mesti saten yo. Kok iso? Ayo meneng-meneng aku mecicil lah hari ini. Lho. Artine pengeluaran berapa, pemasukan berapa? Nah, pendapatan piro, tekor piro, kon sisa berapa, tekor berapa. Kon selalu korek terus. Iya. Iso wis. Ya wis. Wis. Saiki apa iki wis darah kaono ah. Sementara saiki ayo skores. Mangan dhisik. Iki lho gekno sirup lho. Oh, jaminan. Jaminan wala susu ae kake-kake. Sakan. Oh, sakan. Ya terus. Apa meneh? Roti petang gocor. Gocor. Ayo, Pak, duwe ndi, Pak? Ini, Pak. Keuangan iki apa iki? Duwe kon iki ben apa? Yo kanggo tuku iku lho kanggo jaminan. Jaminan. Pun kecil durung tau didengkul wong. Lah apa? Duwe bathukmu atos. Lah iki lho, keuangan gak tanggung jawab kon niku. Apa sing tak gayung durung ana pemasukan? Carane apa? Butuh wedang susu kan duwe celana ditetek. Roti, duit gak ono, lambi ditetek. Lah meneh kapan lho? Lah meneh nek pendapatan sukses duitmu dibalekno. Nek tokake main. Nah, duit dibalekno. Heeh. Gak main saiki, gak main ben seminggu 10 dina sak wulan. Iya. Lho aku njedidil kan. Lah apa? Durung oleh liron kan. Nah, saiki ya. Wis gak usah manan sik, gak usah wis. Saiki golek cerita ya, Rek. Wis. Sopo sing duwe cerita saiki sedorno? Sopo ngerti ta? Lah, aku duwe. Apa? Iki ae cerita babat-babatan enak. Kok babat-babatan wis opo gelek ro wong iku lho aku duwe. Duwe apa? Limpo-limpoan. Oh. Limpo-limpoan. Sapari babat-babatan kon duwe cerita limpo-limpoan. Aku wis sithik-sithik ya duwe rek. Apa? Ati-atian. Gedhe cita. Ati-atian. Iya. Kon iki gawe cerita ta buka jagal kan. Kon babat. Wis limpo ati barang babat. Yo tolo. Aku duwe cerita ya. Cerita babat-babatan babat Majapahit. Cocok. Yo ya cocok. Yo ya. Tapi gak babat Majapahit, pokoke sejarah Majapahit. Sejarah Majapahit kan geger Majapahit. Majapahit iki sebelah Majalegi. Oh iya, lare Majakerta iki lho. Iya, terus kecamatan Melok Majalengko barang iki. Gondong. Kayak Majo-majoan yo daerah kono rek. Saiki ngene lho. Menak jinggo perang karo Damarwulan. Ceritanya ya, Damarwulan perang-perang kedengser. Kedengser Damarwulan. Melayu nang Surabaya. Lho, apa lho? Njaluk tulung karo pamane. Lho, duwe paman? Oh iya. Jenenge pamane? Damar Strongking. Gendeng jaluk. Iya. Terus Damar Strongking gak iso ngalahno. Iya. Melayu nang Malang Damarwulan. Njaluk tulung sapa? Nah, iku lampu templek. Ono kono ri nang ngulangi musuh gak iso melayu nang pinggir tandes. Hmm. Ono kono njaluk tulung bebek nih. Sapa? Lah iki opo Damar Oblek iki? Wandang lho. Lah iki ketoprak tarombengan iki. Oh iya. Nah kon Damar apa serturi. Wis ngene saiki wong-wongan iki. Aku dadi Damarwulan. Tetep Damarwulan. Ganteng areke. Sapari menak jenggo. Nah, kepethuk ndoregol perang-perang sak durung perang takon-takonan kon senden recori. Wo sing dadi reco. Menawar. Iya, Pak. Menawar. Dadi reco war. Omonganmu kon dadekno wayang mate ya. Enak reco alam sak jam. Gambekan sak jam. Gambekan. Iya. Bongkok. Yes. Salam Mbak Andi titik gak apa-apa yo. Damarwulan perang Melayu nang alas. Melayu balang nang alas. Kepethuk klabang. Si dadi klabang. Munawar. Gendeng kan niku. Ngapa? Nek dadi klabang iso. Iya. Klabang kures. Sikile akeh. Oh, teknis. Teknisi. Teknisi apa? Kon mengkurep digolokne ri carang sing aku to rini salak yo. Oh, anu iku. Dadi duren kulit duren. Oh, iya ya rini duren. Kulit duren ditoto terus aku mengkurep. Mergo tolong nang cak-cak enam. Ora kono. Nek ana krepes-krepes yo balungku. Sing penting teknisi. Marno perang-perang kepethuk wedhus. Wedhus. Iya. Dadi wedhus. Menawar kono. Iya, Pak. Dadi wedhus. Ya aku gelem-gelem rek. Kepethuk wong tani dingu dilemokno gak apa-apa. Ya men wis kepethuk bakul sate. Apa? Dibelah disujeni. Gak perih aku. Ngene iki berarti mbantah sutradara. Kon gelem ta enggak? Lho gak mau. Leren. Lho leren gak apa-apa. Nganggur kon dik. Aku titen ngono. Leren ya. Loh, apa? Kon selaku wakil pimpinan ya. Kon ngelereni anggota kok gak mengetahui pimpinan. Lah ngerusak cerita iki. Oh, kon tuh ndak sampe nang-nang. Lho. Wis purane. Nek ngono kon leren asisan. Lho leren. Leren. Lho, ri. Lho kon leren. Leren. Bongor kon yo kepalat. Wedhusku. Kapok nek gak dilereni karo gak kapok. Sik Riri, yo Munawar leren. Iya. Aku leren lah kon, Dik. Aku lak leren dhewe lho. Oh, durung tanggapan wis buyar. Lah gak duwe bola jare. wis saiki ngene lek duwe bakat seni yo. Aku nami Munawar iki kono ana gong. Yo arek-arek diklumpukno, kok latihan kok kono mbuh carane karepe nyam golek cara yo apa ngono pokoke. Iya iya iya. Diatur sing apik ya. Iya, ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Toto kabeh. Cak. Lho, iya. Sing disewakno ta iki? Sewakno omongmu. Jeng arek-arek rene tak lumpukno rene. Lha apa? Belajar. Belajar apa? Belajar gendeng ta? Kok bendino ompol-ompol wong ae lho iku lha apa lak ngono? Salah wis tabuhan, wis suwe gak mlaku. Kok ompol-ompol koncone ae. Lah ompol-ompol apa kon? Ya bendino tarok. Apa nih? Nek didayoi terus. Carane ya. Carane apa? Yo peking iku dititipno dhisik. Kadekno terus didol, didol wis entek. Nek digadekno ku saru. Diapakno? Sekolah. Panjene wong lanang ngajak melarat yo ngene iku. Kok kon sing penting meneh-meneh iki yo kabeh iku secara mbak pengorbanan meneh-meneh mesti enak ngene lho. Korban terus. Peok. Saya ini latihan kon, jamin narik-arik titik-titik, gak apa-apa menemenin, lu duduk wis laris payu, lu. Eh bambung. Lu. Ayo. Lu apa? Iyo apa ini kapan? Oleh tanggapan itu kapan? Lu ya apa? Iki wah singan dekan dek iki duduk wong Jawa gen. Wong di, wong Dayak. Duduk wong Jawa singan dekan dek lu duduk latih wong apa? Oh, pokok dulu, uang itu nak gelem. Kalau, kalau mau teko. Bi, aku sing nyang perahu tuan. Tiga yau. Keminjat. Lo, tak direken, jumu tak direken. Lo dek. Lo ya apa? Sido ta? Iya ya saiki. Nanti. Tanda, wis teko. Lo an. Nanti calar. Atuh. Nanti. Uang saya aku dicari bojoku saya gede. Kayak cawar sama semayangan kok beresek sih cawar? Tanda aku mbak sengayu. Ya Allah. Gak morot-morot gak karu-karuan. Iku siapa iku he? Iki ya? Iki ya apa iki ya? Bojoku. Iki ini mau ngawar. Kono biar ngaku Joko. He? Siapa sih ngaku Joko? Ayo mreni. Belum pacar iki sir-sir aku ya cawar ya? Tun Jiratun. Apa? Lambemu durung tau di... Tapuk leto anakku. Ya jok ngono tak cawar. Sama iku sih dipercaya apane he? Sen semuanya kono. He? Wis sing semana iki jawab to. Wis saya tanam buri dilu kok lho, Cak. Tanam buri kok tanam buri dilu. Latihan nang buri ayo. Ayo. Kok dhisik Jakarta lek wis teker to. Gak ngono aku nang buri karo Sri Atun. Ngene lho. Iki lho anggotae geger meneng ae kon. Ini lho yuk ya bojo menawar karo Sri Atun wis guyon-guyon. Iki karepe arek-arek ya kate nyambut gawe belajar ludruk. Ngono lho tadi pernah aja salah paham masih tanda iki ya gawani Munawar cuma itu kuteke duduk kuteke ebeke ta popong dorong tak joko-joko pentung ngene organisasi iki wis kuat lho organisasi seperlu saiki belajar terus di butuh pemerintah dribok nek njero ni kocoe kok wong akeh kan dite kropok lho kok sorot lho kok butuh go ta duduk kok sorot iki lho wadah wong cek dorong bangkit ta saiki ngene ayo padha sing sabar masih sing dibojo ya ayo padha sing sabar wancen wong perlu niki kanggo kesenian iya. Ya. Lek panjak-panjake wis cok. Ya. Sing sabar lho, cok. Saman yo ngono sing sabar, panjenengan seni wis ngene iki. Aja njagakno mangan yo, engko tuku dhewe-dhewe ae ya. Ya. Iki dapokane iki apa dapokane lho. Sing diatur sutradara. Iki anges-anges gak duwe lho, Rek. Gampang kok anges gak ono ya kon ditatapno pawon lho wis. ngobong gedang ae, gedang mentah diobong. Iya. Lek mateng dipangan. Kayak lemot letik. Anggu sik kayak letik. Iya lho ya. Saiki sementara kayak latihan, iki lak latihan. Lek ono keliru nang wong latihan lak gak apa-apa. Gak apa. Latihan iki lek keliru dibenakno. Iya iya. Dene dibenakno gak kenek ya wis embung dipretel. Lah ngene apa lak aku ditetekno apa aku? Ngene wis ya, iki balik nang jaman biyen. Iya iya. Ya jamane besutan. Iya. Iya. Saiki pamane besute aku pamane ya. Kon besut pantas kan iya. Iya wis. Sut-sut itu apa? Sut lu pokoknya sut itu malah sut suti aku terus semua gambare safari. Lho, semua gambarku panganan apa? Lho, uwong. Uwong ta. Kaene yo masamu bikang. Semua gambaru gawene yo wis gambar Bagong. Loh, masa lek iki lak pelukis iku lho. Enggak anu semua gambar gawe nang rusuhi nduk warung. Engko larahan ngene. Lho. Lah wong nyusuh iku jene. Sing bener ta nek latihan. Oh, gawe onar. Ora onar, onar. Kok iku dapuk amuk kasar. Oh, kasar. Gragale lho, gragal. Gragal iki. Cere kasar. Oh, engko yo terus gondone yo. Gondone no yo. Aku. Gondok, gondok. Gondopura yo. Wah, ini gondo ae kok iku bojone. Nek gondopura iki. Apa? Gondo mayit iki. Ono awake wis ijo ngene. Mulane bojoku kok sambatan kecet-kecut ta. Lah saiki Rusminine iki. Iki. Ning sapa? Yutona. Oh, duduk. Sapa jenenge mosok tun nang duduk? Sapa? Iki yo. Kiran. Tom, Rusmini, apa Rusmini. Ngomong sampe Rusmini. Tenang salaman ambek bojoku ah. Iya. Oh, delok masalah iki. Kapali bendina nutu. Ya Allah, pacan aku nek awan ya ngobong boto bareng cak wae. Wadah. Iya, dadi tandak tepak iki lek ono gedong obyek iki akeh. Dadekne sapa iki? Dadekne Rusmini. Rusmini. Lah, iya tapi jenenge Rusmini. Eh, sapa lo? Sabla. Iki lek elek seneng. Pekara bojone Munawar cek nyebeng dhisik ya. Oh, nyebeng. Ya mbek ono lorone Sri panggunge kok iso genteni. Ya gak ana lorone rek. Ya cadangan cadangan. Iya. Gawe sak tang rewangi meking. Iso ta. Kok ngerusak bojoku sing apik nek ndelok dapukan karo potongane. Apa? Loh dur kok mesti ana sandingane. Iya. Kok dadi sandingan ya. Aku ora ya. Iya, ora perlu cucuk dhewe ya. Wis saiki critane ngene. Iya. Adekane sapa iku sumo gambar dhisik. Mlaku. Mlaku. Mlaku bajakan tung tak tong ijen. Bengi lawan. Wis beduk-beduk nuri. Pak ya sembarang bawan bu bengi ijen nggih brengos pasangan iki. Bu gampang. Lek gak ono brengos iki pasangane ambek berjule pasangane ambek cepretane dhewe sih. Wis engko ngomong kok niku pokoke nduk omah senengane ngombe mangan kurang duit nggae rusuh ngono. Mari ngono. Aku mlaku. Angen-angen terus mingini lak sirsir aku. Iya. Baru nang warunge Man Gondo. Engko takut dhisik takut aku gedripan jalan terus kabar kausanane nanti. Ya budal golek mamang. Lho kok ono di terminal katut. Golek memangsan. Oh, kabar kau sono? Ya. Ku sono sapa? Terusane terusane. Nang warung, nang warung. Warung Gondo. Engko dhisik ta ya. Bareng nduk kono wis mini barang ono aku teko. Wis ono ngomong-ngomong sirsiran barang, engko aku mlebu kon teko ri. Teko-teko nggo rebut nduk kono. Gondo karo aku mlayu wedi. Bareng mlayu wedi, terus ku nduwe bunga kurundingan bareng Man Gondo kok mburi wis apa jare mburi ngono lho ya. Saiki tak ngarepi tok dhisik. Tena. Aku ngerti sih dari Kartolo apa jari mburi ku bayarane ku gampang. Lho, nek Kartolo sing ngaturake gak kebayare. Kan sampe mbayari wong gak tanggapan. Oh, distes tuh. Lah, iki kok jange petoro ngene. Aku sisiran aku kok ya. Iya, kok sisiran ya. Iya. Kok ya? Sisiran mbek aku kok ya. Iya, iya, sisiran sing sampe nemen ngono. Terus bareng nduk embong cak warung kok direkodaya. Iya. Senengane semua gambar lak pitik ah. Pitik. Aku kok dadekno pitik. Jadi gak seneng wong seneng pitik. Seneng sing ndi iku? Wah, malah turun aku dadi pitik horen. Senengane duduk senengan lek bojoku berarti kan duduk kesenengane duduk ah lak imbangane wong urip. Berarti pek bojo. Nah, terus aku dadekno pitik didol nang nang iki semua gambar. Bawa kurungan kemuli. Kemuli putih ya semua gambar terus tuku-tuku dibuka wujud aku terus kok sadarno ya. Wis critane ngono ta iki? Iya, critane. Wis gak usah dimaenno lho. Dadi jelas kan tutur ngene. Iki ngono. Belajar. Belajar ta. Kok gak diduwe mblakran ya. Praketeke durung. Praketek. Eh bojone nek ngomong cek pasir rek. Iya. Praketek. Harus mini yang ngono ditondong karo sampai ke besot kok porek nangis porek di dengkule terus ada perauto liwat gandolong itu eh bener lho kan gandol perauto itu lho olah menawar ngerusak cerita lagi kok iso ya bapak saiki panjawis bangkit ya wes lho ya bendina latihan di omak kukain ini tau di bon hansi bareng terus ada kamu semua gambar apa sama ya sama dari kecoh bacakan bacak ini sih gak kagur ini sih ya anak buri ini gak bacak kecoh pedes-pedes. Nah, singkat. Ayo, berangkat. kaya uang kepidek orang-orang. Eh, kualik kaya orang-orang kepidek. Cilik sampai gede, jenengku Somo Gambar. Somo kembang, gambar tetep gambar. Ya aku gambari kembang. Lo ya wale. Sik tak benakne, sik tak benakne. Wis, brengosku dinane iki wis tepak karepe dhewe. Somo kembang. Kembang mawar mo. Namaku Harum. Kembang melati gak pantes. Sing pantes aku kembang turi alias telorit. Wong belater kiwer-kiwer. Tunglor maling-maling. Sumo gambar. Tungkidul maling-maling. Sumo gambar. Kawan aku gelati nyengkelit pecok. Celoret gak lali nyangking sopit. Umum kondang. Tiap-tiap terok ono aku, tiap-tiap terok ono aku. Rame-rame gak gelem oleh teko terok nek gak oleh sego pincuan. Wis jalu. Kamu tambah belaka iki. Rasa sih bener iki. Tiap-tiap daerah mesti aku kawin. Wong Blater. Bandolan, kecu, merampok, maling. Nyopet ngutil. Bojone akeh. Siji kanu sing beneh. Somo gambar. Iki mumpung aku kesepian. Tak melebu kampung, gawe onar. Arep. Semboyanku kepethuk menungso. Kepethuk tak pateni wong dodol gethuk tak enteni. Arek. Iya aku. Yo aku. Saiki kon lho. Eh dapuk aku serem. Wih yo. Api kon ri, aku mau ngeri kok keret dadi. Serem apa blabrak gak karo karuman. Wis aku saiki he. Apa gendingannya biasa? Kalongan. Oh, kalongan. Kalongan. Ayo. Besut. Besut. Bisa bong enggak iki? mulai saiki. Eh alah. Mulai cilik sampai gede cek sarane awakku iki. Iya iya, cocok. Ngene lek krungu wong mesti ana sing kek sarung cewek bareng. Lah iya tak pikir-pikir aku. Delok ngarep sowong, delok mburi sepi. Noleh nengen dadi angen-angen, noleh ngiwa gak ditunggu wong tuwa. Kelas ya, kelas. Kaya wong nyewa omah gak iso mbayar. Ono paribasan sujen digawe nyunduki sate. Awak ijen kadek yo gak duwe. Lah gak tau gombol tanda keturus gak iso ngene. Kadek tolek penggawen cek angele dinane iki. Apa maneh aku dina iki kudu seneng karo sing jenenge Rusmini. Masih wong ayu. Ya iku sing diarani wong ayu nek gawe tombol loro untu iku. Ono paribasane mangan sego gak atik jangan. Gak ketok sedina koyok sak wulan Dik Rusmini. Pinter pasanane iya. Kok dilem-lem ngarep mburi menclek ngono. Nah nek pancen aku gak dadi bojone Rusmini, padha karo kokok jagatku. Sewek ireng kelambine ijo. Tuku peniti nang kemasan. Kadung seneng gak dadi bojo, angur mati cek gak mbayar arisan. Turu sak turu bingung wong loro bronto. Tarasa-rasa. Mangan gak iso mangan. Turu gak iso turu. Melek. Yo lek gak dicengkal biting yo gak iso melek. Ono paribasan rumah ketok usuk. Mengkurep ketok galar. Miring nyanding kucing. Tak gudho dicakar aku. Enake timbang atiku sumpek, eh nang mae Kang Gondo kok. Man Gondo man aku sing teko man. Lah ta lah, iki jamu aku ya lah ya. Ya apa uripku sepisan ana donya kadaan kaya ngene oleh gak seneng ya apa aku iki nyambut gawe gak soro tak rewangi nyambut gawe marung warung jam 7 tak buka sret ngarepe warung wong uyel-uyelan gak tuku liwat tok so sing gege ayo ya apa wong nek gelem ati-ati kaya aku sembarang ya duwe sapi ae duwe songo jago duwe 18 bojo 3 putus wedak 7 wis ana tembung paribasan gak pedet anake sapi wong gak kaget saiki wong anake pedet lho sapa iki lho lali se mama mbek penekan penuh ponakan penuh kok penean yo sik ponakan penuh man oh iya dek kok janur ngunung kebiake segara wetan terus se man segorane ngale man gondo man ono apa iki lak maru ta man wis goreng kopi penuh man nek kopi durung goreng nek menem boto wis kon iku nak ngomong sak durunge ya wis disiap peno, Dik. Iya, Mam. Lah kok warung iki sajake kok sepi, Man Gondo? Ngene, Dik. Wong kadang kala wong ngurip iku ana donya iku ana enak ana gak enak. Ngene iki mang pirang-pirang dina ya sepi ya, Dik. Lah iya, Kang. Iya. Kira-kira Man Gondo iku biyen gak ndelek dina, Aman? Ngedep ngedekno warung. Iya. Wis tak pitungi, Dik, ketemu 80. Terus? Sing 50 tak gawe nang RT, sing 30 digawe yumu. Iya, Mam. Iya, antara ini. Nek ngono aku tak tambah gerok mburi, Mam. Iya, Dik. Sopo wonge? Eh? Sopo iki? Saking doe, jangan hik mali oe. Muan. Oe. Bukan lawane, Man. Lho, bukaan, Dik. Sing dhisik men lawange, Man. Lah ngarepmu iku lak lawange. Wong bolong ini lho, Man. Eh? Bolong. Kon mang jare ngajak lawang-lawangan yo niku. Kok ngajak lawang-lawangan? Iya. Panggilno suarane jok panggil rupane, Man. Sopo, Dik? Yo aku besut, Man. Oh, ngene beset. Duduk beset, Man. Sopo, Dik? Kesut. Oh, kon sadar. Kok kula njuk lentrik sih, Wong kon kesut. Oh, yo aku man besut, Man. Oh, pono aku besut. Iya, mlebu wae, Dik. Buka aman lawange, Man. Tak bukake yo. Waktu lawangmu ni jelang ore yo, Man. Ya iki ana bom nuklir. Yo apa man kabare, Man? Ya padha waras, Dik, oleh pendungamu gak ana alangan apa-apa, Dik. Iya, Man. Sebalike yo apa kon ana omah, Dik. Ya wis padha ayem, Man. Cuma ngene lho Man. Ndelok ngidul ketok mendung Man. Iku ono angkate udan. Timbang ono omah iku bingung Man. Iya Dik. Angur nang warung ngombe wedang Man. Ngombe yo Dik. Wong wedang kopine paman ki wedang kopi murni. Oh, murni karet tok ya Man. Lho jagunge sak ebor ora kon niku. Iki meni-meni tanggapan rame ya. Rame tapi ya mbok diantemi wong. Ngene lho Man. Iya, Dik. Aku ndok kene gak perlu ngombe wedang, Man. Sing penting kono nek gawene apa, Dik? Ya gak perlu njaluk mangan. Iya, iya. Duwe akeh tapi urip gak tentrem, Man. Lho seneng-seneng no, Dik, pompong jek urip. Nek gak petuk karo kepethokan potekan. Kepotekan. Oh, aku wis suwe gak kepethuk botekane. Keponakan peno. Keponakan peno terus. Terus apa? Terus pentil, Man. Ah, terus pentil. Terus mini. Terus mini, Man. Nanti ponan terus mini, Man. Ya, jok kaget, Dik. Kok gak digetak? Oh, ngomong kamu. Terus mini gak ada teko kini lah. Iko nyambut gawe olah-olah. Bumbu-bumbu iko apa? Loh, lah, kok ngonene po, Man, nemoni aku. Duh, terus mini, terus. Apa, Man, ganda? Ngene lho, terus tam. Ya, apa sih, Man? Garek mana aneh kok dirilis. Terus mini. Iya, Man. Wis cocok karo kesenengamu. Loh. Iki kakangmu besut mrene ndolek ikon. Lah sak perlu ana gawe apa, Man? Lho, ngomong, Nduk, paman sing rungokno. Iya. Aku nang mburi. Mangono. Kok ditabuh dhewe apa ya? Dik Rosmini, Dik. Iya, Kak Besut. Aduh, Dik, Dik. Aku gak kepethuk peno sedina koyo setahun, Dik. Hah? Koyo setahun, Dik. Gak kepethuk sedina kaya setahun? Iya, Dik. Lah sak perlu, Cak. Ketok nduk moto ae, Dik. Ngono ta? Iya lah, saiki ngene lho, Dik. Rasane atiku kresna mbek kon. Kliru. Kliru ta? Apa? Ana paribasan, Cak. Iya. Gak sarok, gak sotel. Iya. Gak dawet, gak ketan, Cak. Lah ya apa, Dik? Yo gak melok, yo gak kentel, yo gak darep ora dalem. Lah ya apa sih kliru ta? Loh, gak arep ta kon karep. Iya, kliru. Oh, dadi gak arep gak doyan. Oh. Paribasane lho, Cak. Hmm. Aku gak mbrojo lho, Dik. Terus? Sapiku sepasang. Kamu terus e? Kon mang lak gak nyusul lah, Dik. Heeh. Wong gak mbrojo sapiku ilang. Anjene karepku dhewe, Dik. Ngono ta, Cak? Iya, upama kon dadi BODY kuwi apa sih, Dik? Lho, apa BODY? Bendoyo. Bendoyo. Tak rabi ya, Dik ya. Ngono ta? Njaluk apa ae kon, Dik, keturutan, Dik. Terus pokoknya gak njaluk sandang barek pangan, Dik. Iya. Nah, terus njaluk apa? Lah njaluk klambi rombengan sih iso, Dik. Lah kok ngono? Oh, kowe trik ya sampe kowe aku, Bin. Lah ya apa gak apa-apa. Oleh kengulonen iki. Awakmu tresno temen barek aku ya, Dik. Nek ngono sama tresno aku ya tresno, Cak Besut. Ono paribasan, Dik. Terus paribasan apa? Lobang satu tutup kepala dua. Lah kok ngono? Jare kepala-kepalaan ngono. Jare iki besut modern. Wis ngene lho, mohon Man. Oh, eh. Aku tak tak omong-omong mbek Rosmini ya manok jero ya, Man. Ngene, Dik. Sajake kon karo ponak aku Rosmini omongi kok ngerjuk ngomong nopo sih, Dik? Ya biasa, Man, wong jane biyen niku peno ya tau nomo sok gak ngerti sih, Man. Prasaku aku ya tau nglakoni koyo kon, Dik. Lah mulane nek ngono, Rosmini karo besut pisan. Iya, Man. Nang mburi rek omong-omong ngono. Aku njaluk wektu ya, Man. Aku tak omong-omongan suwene 3 taun ya, Man. Gendeng ngono. Kok. Omonganmu kan niku selak dut aku lakan. Oh, ngono ta? Dik Rosmini, Dik. Iya, Cak. Sarene saiki wis dililani mbarek paman. Paman guyang jaran. Loh, Ayo padha mlebu ya, Dik. Ngono tangane, kok aku tak pamitan barek pamanku. Iya. Man gondo, Man. Ono opo? Sarene aku peno ijini, Man. Peno tuku gula nang Kalimantan, Man. Iya. Ya aku gak balik-balik nang kon tak saduk. Wis ya, Man. Iya, iya. Peno tak inggati ya, Man. Neng na. Napa kon tak budi meneng ae. Aku ngudaroso. Waduh. Sarene ponak aku iki ono njero. Terus mini karo besut. Tak pikir-pikir aku nek gak njekre kaya rai gedhek kali. Eh. Kondo. Aku rene ana rembelu. Keliru, perlu. Ana perlu. Aku ya gak pangling. Hmm. Kaya tak sawang, kaya tak pandeng. Rika gaya gambar sumo. Walik. Aku sumo gambar. Sumo gambar. Pangling wong ya aja pangling suarane uga aja pangling ambune. Mergo apa? Aku kuwi. Ana gawene apa Rika? Jare peno duwe betik. Oh iya. Iku dadi kelangen aku tak tukune betik. Aja kuwatir Kang Sumo. Iya. Nek pancene Rika butuh petik. Heeh. Aku duwe petik jago. Heeh. Cocok kanggo ingon-ingon Rika. Heeh. Lah nek pancene Rika ben gelem regani arep piro Rika? Heri, ndi pitike? Kon niku semaur ta? Aku mau gambar kok ri sih. Coba gambar. Ha iya wis seru ngono kok kon. Ndi pitike? Lho la iki apa tak jukukno? Enten ono. Wah, sak kurungane kok rene. Nah, iki. Eh, tak rogo iki pitike. Keok, keok. Keblu. Keok. Gus, Gus. Petikmu iki kok, petikmu kok keok-keok. Iki petik lanang ta petik wedok iki? Saiki ngene, Kang Sumo. Yo. Rika butuh apa? Angger Rika aja ngurusi warungku utawa ngurusi ponakku. Yo. Mangan utawa gak duwe dhuwit, rinio Kang Rika. Ora mangan gak dadi persoalan. Persoalan. Persoalan sing penting aku kepengin ro jago iki. Oh iya iya. Si. Tak rongko. Aduh aduh aduh. Kang, petik penuh nek neladung delon, jentik aku cemet. Iku dek ngabluk, durung nek jalu Kang. Tak delok jalu. Bangkok apa nih? Aduh aduh aduh. Delon, kurang ngajar petik penuh sih tak delok. Tak buka. Lu, lu, kon, lo, lu kok? Besut, besut. Tolongin, lom. Iki ludruke. Oh, besut. Ha. Kon kok nyelamur rupoh. Mang petik kok saiki dadi konsut. Ngene lho Gus semua gambar. Aku panjene tresno mbarek Rusmini sebab aku wedi mbarek peno. Iya. Nek aku mbarek Rusmini peno rusuhi. Mulane saiki aku njaluk supura lan iden ana aku tak dadi bojone Rusmini aja dirusuhi. Gus oh. Gambar. Yo, nek ngono, ini kan. Iya, Kang Sumo. Iki petik peno tak gawa. Aku sumpah demi Allah. Wis gak ngrusuhi maneh. Dene resmi dipek besut ya ben. Iya iya iya. Dadi ben. Iki berarti damai ya, damai ya. Damai. Wis iso wis iso. Iya. Dadi iki mesine tamat iki gawe sakmene dicik kok sambungane ono maneh. Ono maneh. Iya. Eh bayar aku ndak ono rek ngeringet ngene aku. Eh, bayaran mana iki sing duwe gong nrimo panjer mesine tanggapan kuwi. Eh, lho yo idungane duru. Oh, ngono ah. Ya apa, Cok? Ya. Mene-mene nek tanggapan cek gak silir.